الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب setelah selesai pembahasan tentang mahfud bil harf, sekarang kita masuk mahfud bil idhafa. قال المؤلف رحمه الله فصل وأما المحفوظ بالإضافة فنهو غلام زيد فصل. Adapun yang dikhafat dengan sebab idhafah seperti contoh maka seperti غلام زيد. Syaitnya mana ya Abu Sufyan? زيد dikhafat dengan sebab apa? Mahfudun bil-idhafah. Nah. Qala wa yajibu tajridul mudhafi min at-tanwini. Wajib mengosongkan mudhaf dari tanwin. Ya, mudhaf tidak boleh ditanwin. Kama fi gulami zaidin. Tidak boleh apa? Gulamun zaidin. Wa min nunai tasniyati wal jam'i. Dan juga wajib dikosongkan dari dua nun. Tasniyah dan nun jama'. Nun musana dan nun jama' ketika mudhaf maka dihilangkan. Kenapa ya Afana? Abu Lukman. Kenapa nunnya yang dibuang? Kenapa ya Abu Alif? Karena nun itu iwadun anit tanwin. Nunnya itu pengganti tanwin. Ketika mufradnya enggak boleh tanwin, maka musanad dan jamaknya pun tidak boleh di tanwin. Nahwu contohnya gulama zaidin. Apa artinya balik? Gulama zaidin artinya dua orang. Dua budak Zaid. Wa katibu amrin artinya apa Lukman? Para penulis, para sekretaris di Amr. Nah. Qala syarih, ikra. Nah, ucapan beliau adapun al-mahfudz bil idhafah sampai akhirnya ini adalah bagian yang kedua dari mahfudzat. Karena mahfudzat ada berapa ya kana baida? 3. Mahfudun bil harf, mahfudun bil idhafah, mahfudun bil tabaiyah. Walaupun untuk yang ketiga itu ada khilaf. Qalu bil idhafah ay bi sababiyah. Ba'nya ba' sababiyah dengan sebab idhafah. Nah, di sini dari matan sepertinya musannif berpendapat ambil maknawi idhafah. Nah, ambilnya ambil maknawi yaitu idhafah. Nah. Standar khana. Wa ya dan lawatan al-isnad taqulu Dohri Aiti Asnatuhu. Nah, dan idhofah secara bahasa hiya kembali kepada idhofah. Idhofah secara bahasa adalah isnat, menyandarkan. Kamu katakan dalam bahasa apa? Adhoftu dohri lil haiti. Aku mengidhofahkan punggungku ke dinding. Maknanya apa? Asnatu, aku menyandarkannya ke dinding. Ini makna idhofah secara bahasa adalah al-isnad. Setelahan. Ijtahan isnad ismin ila ghairihi ala tanzil tsani min al-awwali manzila tanwin. Aw ma yaqum maqam tanwin. Nahu gulam gulam Zaidin wa fasib amrin. Fa Zaidin mahfudun bi idafati gulam ilayhi. Wa qada amrin mahfudun bi idafati katib ilayhi. Nah, secara istilah, idhofah adalah menyandarkan satu isim kepada yang lainnya dengan mendudukkan kata yang kedua dari kata yang pertama itu seperti kedudukan tanwinnya. Ya, gulamu Zaidin. Zaidin itu didudukkan seperti kedudukan apa? Tanwin dari gulamu. Nah, atau yang menduduki kedudukan tanwinnya seperti nun, contohnya gulamu Zaidin, makanya mudhaf tidak ditanwin karena digantikan kedudukannya oleh mudhaf ilaih. Nah, katibu amrin. Allah alam, ini enggak perlu ada alif harikah ya. Tidak perlu apa? Alif harikah. Alifnya dihilangkan. Kalau yang ada alif harikah itu kalau fi'il. Katabu lam yaktubu. Nah itu alifnya alif harikah. Baik. Maka kata Zaidin itu dikhafat dengan sebab idhofah kata gulamu kepadanya. Demikian pula kata Amr dikhafat dengan sebab idhofah katibu kepadanya. Istamir. Istammal. Wahwal, antum kalau baca alif lamnya kemana? Wahwal maksudu fi hadza al-fath. Nah, yang pertama dinamakan mudhaf, i'rabnya sesuai dengan amilnya. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Sedangkan yang kedua namanya mudhaf ilaih, i'rabnya selalu dikhafat dan ini yang dia yang dimaksudkan dalam pasal ini. Contohkan mudhaf rofa, nasab, jar. Indah ya kan? Kemudian sesuai amilnya, bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Kalau mudhaf ilaih mesti jer terus. Contohnya, contoh rofa, nasab, jer. Ja'a. Ja'a gulamu zaidin. Nasabnya. Ra'aitu gulama zaidin. Majrur. Marartu bi gulama zaidin. Nah, perhatikan di situ kata gulam. Bisa dibaca gulamu, gulama, gulami. Sesuai dengan amil sebelumnya. Adapun Zaidin senantiasa apa? Majrur. Nah, istamir. Wajib atau wajib? Nunai. Artinya nunai ini karena mudhaf maka nunnya hilang. Qawli. Ahsana qawli wa qawla. Sebagai apa? Manya apa ini? Nah. Ma ahsana qawla. Ba'dihim. Terus. Nun. Dalif lam ya mufrad. Tin. Mufradin al jam'i jam'i tafsiri. Lam tuksar. Indal idhafat. Nahu ada kustanu kisiri. Wa nahu na'udhu billahi syayadin insil jini. Nah. Ucapan beliau wajib mengosongkan mudhaf dari tanwin sampai akhirnya. Hanya saja wajib mengosongkannya dari tanwin dan dua nun musanna dan jamak salim. Karena keduanya apa? Tanwin dan nun musanna dan jamak salim menunjukkan atas kesempurnaan imin. Kesempurnaan isim. Nah. Isim di antara tandanya adalah apa? Tanwin. Nah, tanwin dan dua nun ini menunjukkan tentang kesempurnaan isim. Sedangkan idhofa itu menunjukkan atas kurangnya isim. Dan sesuatu yang satu tidak mungkin disifati kamilan naqisan, sempurna kurang. Ya, enggak mungkin satu perkara kok dikatakan sempurna kurang. Nah, dalam satu keadaan. Nah. Tanwin menunjukkan sempurna, idhofa menunjukkan apa? Kurang. Maka tidak boleh ditanwin. Supaya tidak terjadi apa? Kamilan naqisan fi halatin wahidatin. Dan alangkah bagusnya ucapan sebagian mereka, aku seperti tanwin dan engkau seperti idhofa. Di mana kamu melihatku tidak halal. Kamu tidak bisa menempati tempatku. Aku seperti tanwin, kamu seperti idhofa. Di mana kamu melihatku, kamu tidak boleh atau tidak bisa menempati tempatku. maka jika nun itu terdapat pada isim mufrad atau jamak taksir, maka tidak dibuang. Nah, yang dibuang adalah nun musanna dan nun apa? Jamak mudzakkar salim. Karena nunnya musanna, nun jamak mudzakkar salim itu adalah iwadun anit tanwin. Sementara nun pada mufrad, nun pada jamak taksir, nun apa? Asli. Sehingga tidak dibuang. Contohnya, hada bustanu zaidin. Ini kebun zaid. Bustanu ada nunnya, tapi dia nun asli. Kemudian contoh yang jamak taksir, na'udzubillahi min syayatinil insi. Kami berlindung kepada Allah dari syaitan-syaitan ins dan jin. Zaidnya syayatini. Tanbihun. Nah. Tanbih. Yajibu fil mudhofi aidan ayyan. Yujarrada. Yujarrada. Yujarrada min al. Kama fi nahwi gulamu zaidin. Falau qalu al-gulamu zaidin. Illa idha kana al-mudhofu sifatan. Wal-mudhofu ilaihi ma'mulan. Itu enggak usah pakai koma sebenarnya, lebih tepatnya itu. Ma'mulan bi tilka. Illa idza kana al-mudhafu sifatan wal mudhafu, jadi jangan berhenti di situ. Illa idza kana al-mudhafu sifatan wal mudhafu ilaihi ma'mulan li tilka sifat. Karena ini syaratnya harus terkumpul dua-duanya ini. Jadi kalau di koma di sini kurang pas. Contohnya, lahu ja'a dhariba zaidi. Qala ta'ala wal muqimi Tanbih, wajib pada mudhaf juga untuk dikosongkan dari alif lam. Seperti dalam contoh gulamu zaidin. Tidak boleh al-gulamu zaidin. Tidak boleh. Kecuali jika mudhafnya itu berupa sifat. Sifat di sini berarti apa yang maksudnya Pak Royhan? Fa'il, maf'ul, sifat musyabbahah. Sedangkan mudhaf ilaihnya adalah ma'mul bagi sifat itu. ya, yang dikenai amalan oleh sifat itu. Contohnya, ja'ad, idhofa apa namanya ini ya Pak Raihan? Mudhofnya sifat, mudhof ilaihnya ma'mul bagi sifat. Idhofa apa namanya ini? Idhofa ada berapa? Idhofa ada dua, lafziyah dan maknawiyah. Nabi ya, B sama S jawabannya, kalau enggak B ya S. Idhofah lafziyah, karena tufidu tahsis fil lafad. Nah, perhatikan, ja'a dhariba zaidin, dengan ja'a, asalnya kan ja'a dhoribu zaidan, maful B-nya. Nah, diidhofahkan ja'a dhariba zaidin. Jadi tufidu apa ini? Tahfif. Idhofah apa namanya? Lafziyah. Tahfif filafat fakat. Nah. Jadi kalau idhofahnya idhofah lafziyah boleh. Mudhofnya ada alif lam. Contohnya. Wal muqimis sholati, dan orang-orang yang menunaikan sholat. Asalnya apa ini? Wal muqimina. Orang-orang yang menegakkan assalam. Simulannya apa? Abul Abbas, hukum-hukum mudhaf dan mudhaf ilaih. Satu, mudhaf. Mudhaf ya, tidak boleh ditanwin dan tidak boleh ditanwin. Nah, mesti tanwin. Mudhaf tidak boleh ditanwin. Sama lagi, bahas dulu mudhaf dulu, mudhafnya semuanya dulu. Mudhaf, satu, tidak boleh tanwin. Dua, mudhaf tidak boleh. Alif lam, kecuali idhofah apa tadi? Idhofah lafziyah, itu aja gampangnya. Yang ketiga, mudhaf itu apa? Hilangkan dari ya. Tidak boleh. Nah, kalau tanwin dengan non musanad sama jadi jadikan satu enggak apa-apa ya. Tidak boleh ada tanwin atau non musanad dan jamak. Yang kedua, tidak boleh alif lam kecuali idhofah lafziyah. Yang ketiga, mudhof itu sesuai dengan amilnya, bisa rofa, nasab, jar. Kalau mudhof ilaih selalu di khafad. Nah, boleh alif lam atau tanwin. Boleh alif lam atau tidak. Itu kesimpulan dari ketentuan mudhaf dan mudhaf ilaih yang bisa disimpulkan dari pelajaran ini. Qala wal idhafatu ala salasati aqsamin. Idhafah terbagi menjadi tiga. Sebenarnya lebih bagusnya lagi, idhafahnya dibagi yang dua dulu. Setelahnya itu baru idhofah ada dua, lafziyah maknawiyah, baru idhofah maknawiyah ada tiga. Tapi di sini, mu'alif membagi tiga dulu, idhofah maknawiyah, baru setelahnya idhofah lafziyah maknawiyah. Jadi yang tiga ini adalah idhofah apa? Maknawiyah. Wal idhofah tu ala salasati aqsam. Idhofah ada tiga macam. Idhofah apa ini? Maknawiyah. Satu, minha. Ma yuqaddaru billami wa huwal aktsar, yang ditakdirkan dengan lam milik, ya ini banyak, paling banyak. Contohnya gulamu Zaidin. Apa artinya gulamu Zaidin? Gulamun li Zaidin. Nah, gulamu Zaidin itu gulamun li Zaidin. Saubu Bakrin. Takdirnya apa ini? Saubun li Bakrin. Nah, saubun li Bakrin. Baju milik si Bakar. Wa ma asbaha dzalika, dan yang serupa dengan itu. Nanti akan datang dhabit masing-masingnya. Wa minha ma yuqaddaru bi min. Di antaranya adalah yang ada yang ditakdirkan dengan makna min, dari. Wa dzalika katsirun, itu banyak. Tapi masih di bawahnya yang bermakna lam. Contohnya saubu khazin, artinya apa ya, Pak? Luqman. Saubu khazin, baju dari sutra. Saubun min khazin, baju dari sutra. Babu sajin, balif. Pintu dari kayu. Pintu dari kayu saj. Khatamu hadidin, cincin besi. Kalau kita ngartikan cincin besi itu saja ya, tapi pahami apa? Cincin terbuat dari besi. Wa yajuzu fi hadha an-naw'i nasbul mudhafi ilayhi 'ala at-tamyizi. Boleh pada jenis yang kedua ini menasabkan mudhaf ilaih sebagai tamyiz. Kama taqaddama fi babihi. Berarti boleh apa? Saubun khazzan, babun sajan, khatamun hadidan sebagai tamyiz. Wa yajuzu raf'uhu 'ala annahu tabi'un lil mudhafi. Dan boleh juga merofakkannya sebagai tabi' bagi mudhaf. Sebagai apa berarti? Sebagai apa, Pak Ubaidah? Sifat? Na'at. Na'at, taukid, badal, atof. Sebagai apa? A, B, C, D. Apa, Usman? Badal. Badal apa? Nanti akan datang dalam syarah. Nah, atof bayan atau badal, wakilah na'at. Wa minha, yang ketiga, ma yuqaddaru bifi. Jadi tabiknya tadi bisa atof bayan atau badal atau na'at ya. Na'at tapi muawwal, si ta'wil. Karena na'at itu harus mustaq. Ini semuanya apa? Jamid. Hadid, khazin, sajid itu jamid. Sementara na'at itu mustaq, pecahan dari kata yang lain. Wa minha ma yuqaddaru bifi, yang ketiga adalah ditakdirkan dengan mana fi, pada, di, walakin nahu qalilun, ini sedikit, nahu bal makrul laili, bahkan makr di malam hari. Makrul lail maknanya makrun fil lail. Wa ya sahibai sijni, artinya apa, Pak Usman? Wahai dua penghuni penjara, kisahnya Nabi Yusuf. Ya. Sahibai, aslinya sahibai ini, karena mudhaf nunnya dihilangkan. Qala syari qawlu wal idhafatu ala salasati aksamin ila akhiri al muradu bil idhafati huna al ma'nawiyatu. Yang diinginkan dengan idhafah di sini adalah idhafah ma'nawiyah. Karena idhafah ada dua, lafziyah dan ma'nawiyah. Jadi kalau lebih bagus lagi, dijelaskan dulu idhofah lafziyah ma'nawiyah, baru idhofah ma'nawiyah ada tiga. Tapi di sini beliau dahulukan pembagian idhofah ma'nawiyah. Wa'urifa inkhisaruha fil aksami salasati bil istiqra'i. Dan diketahui pembatasannya pada tiga macam ini dengan penelitian. Mereka, para ulama lughah meneliti, mendapati ada tiga macam idhofah ma'nawiyah ini. Wa ma dhaba ilaihi al-musannifu min annaha salasatu aqsamin tabi'a fihi jama'atan minan nahwiyyin. Apa yang musannif bermadhab kepadanya, berpendapat bermadhab kepadanya bahwasanya idhofah ma'nawiyah itu ada tiga macam, beliau mengikuti padanya jama'ah, sekumpulan dari kalangan ahli nahwu. Wadhabal jumhuru ila annaha kismani faqat. Sedangkan jumhur bermadhab, berpendapat bahwasanya idhofah ma'nawiyah terbagi menjadi dua saja. Yaitu, ma yuqaddaru billami wa ma yuqaddaru bimin. Apa yang ditakdirkan padanya makna lam, nilai, dan apa yang ditakdirkan padanya makna min. Wa ma awhama makna fi fa huwa ala makna lami tawassu'an. Adapun yang mengesankan makna fi, maka itu bermakna lam secara tawassu'an, meluas. Wa qawlu wa wal aktsaru ay fi kalamihim. Yang paling banyak tadi yang mana ya Abu Beda? Ya Abu Abdillah? Makna lam itu paling banyak. Ay fi kalamihim, dalam kalamnya Arab. Wal aslu fil idhafati bidalin anna kulla idhafatin imtana ja'luha bimana min aw fi fahiya bimana lam. Dan idhafah yang bermakna lam ini al asl, aslinya dalam idhafah. Dalilnya apa? Dengan dalil bahwasanya semua idhafah itu tidak boleh dijadikan, semua idhafah yang tidak bisa dijadikan makna min atau fi, maka bermakna lam. Sehingga idhafah enam ini asalnya adalah bermakna lam. Dalilnya tadi apa? Kalau enggak bisa makna min atau fi, maka dia makna lam. Wa qawluna gulamu zaidin wa thawbu bakrin ay gulamun li zaidin wa thawbun li bakrin. Gulamu zaid, gulamun milik zaid, gula thawbu bakrin, thawbun li bakrin. Wa qawluna thawbu hazin wa babu sajin wa hatamu hadidin ay thawbun min hazin wa babun min sajin wa khatamun min hadidin. Nah, adapun dhabitnya untuk bisa mengetahui ini makna min, makna lam, makna fi, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya bismillah taala naksafi biha dzalik. Apa? Mudhaf ilaih harus mufrad. Mudhaf ilaih harus mufrad. Enggak. Nubuatkan. Masjidul Muslimin. Boleh. Kalau dibalik boleh nggak? Apa? Ini misalnya, khatamun hadidin. Hadidun khatamun. Terus apa itu? Ya kalau Indonesia nya kan dipahami sama. Ya bukan. Besi cincin, cincin besi. Itulah. Betul. Ha ha ha, he was good at coming.